Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Baik, kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Kemudian maka menyatakan yang ampunya karangan akan beberapa faedah daripada jatuh a'rad basyariah dengan mereka itu. Ia ini bersifat dengan sifat-sifat manusia. Maka setengah yang demikian itu membesarkan pahala mereka itu pada sakit mereka itu. Kerana tiap-tiap sakit yang didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang beriman, Allah balas dengan pahala. Bagi orang sakit ada juga faedah dia. Itu boleh pahala. Orang kafir tak boleh pahala sakit. Sebab bila orang sehat, dia boleh cari pahala. Iaitu mengerjakan ibadat. Boleh pergi surau, boleh pergi dengar sakit, dah boleh nak pergi. Maka Tuhan ganti sakit tu, Tuhan beri pahala. Dengan syaratnya, tak marah. Maksudnya, redha. Dan menyakiti tu makhluk bagi mereka itu. Ini tiap-tiap kali nabi-nabi, rasul-rasul disakiti oleh kaumnya, boleh pahala. Jadi bukan hanya umat boleh pahala, para nabi dan rasul boleh pahala lah. Dari kerana inilah sabda Nabi SAW, asyadul bala asyadukum bala al-anbiya summal awliya summal amsal fal amsal. Artinya yang terlebih sangat kena bala, yakni ujian daripada manusia itu anbiya, kemudian maka awliya, kemudian maka yang sementaranya di bawah huda, kemudian daripada itu sementara pula di bawah dia disambung itu disambung di bawah dia, kemudian dari itu sementaranya pula di bawah dia, gitu. Betul. Baik, maksud dalam hadis ini, kamu manusia semua kena uji. Ujian di sini maksudnya disakitkan oleh Allah. Nabi adalah manusia, maka manusia adalah menerima sakit. Dah sakit mata, sakit telinga. Dah sakit telinga, sakit lutut. Dah sakit perut, cing manis, mual jantung, darah tinggi, darah rendah. Sakit perut. Semua kena sakit. Yang paling hebat sekali, yang paling teruk Nabi. Nabi. Ujian pun paling teruk kok. Mihnah. Tribulasi. Ujian ketahanan mental Nabi juga. Prima. Kenapa? Kerana golongan Nabi ni ialah golongan yang mampu menerima ujian berat. Sebab tu kita tak dilantik jadi Nabi. Sebab Nabi ni bukan malaikat manusia, tapi yang terpilih. Yang terpilih mana yang Allah Ta'ala tahu bahawa boleh menerima ujian berat. Macam kita boleh menerima ujian, tapi kalau ujian berat, belum tentu boleh. Tak? Sama ada ujian itu berbentuk zahiriah, seperti luka, lebam, tak? Sakit, ataupun maknawiyah, seperti keduniaan ujian. Tak? Maka dari zahir ataupun batinnya, para nabi yang paling teruk. Ujian dia. Dan tidak ada hingga, iaitu sakatan bagi bala yang diturunkan kepada Nabi. Adapun kita, dia ada hak dia. Maknanya yang diturunkan kepada Nabi-Nabi, tak sapa kita. Kerana kalau sapa kita, memang punah kita. Maknanya kita ni diuji dengan qadar yang kita mampu di kalangan manusia yang bukan Nabi. Ujian yang pada makna ni, pada zahir tak nampak, seperti ujian kesenangan. Nah, uji dulu. Ujian dengan wang ringgit. Uji teh. Uji tu teh lah. Ujian. Uji. Teh. Ha, balak tu bahasa Arab. Nah, bahasa Melayunya ujian. Diuji. Kita gagah dengan RM200. Oh, dah gegis. RM2,000 lah macam lah. Nampak? RM10,000 ke mana? Tik mang. Mari borang. RM200 boleh lah. Nah, sarah huar-huar-huar. RM2,000. RM10. Nah. Sejuta, boh. Al-Hafiz, boh jata. Nah, Al-Hafiz. Dah kita, kelah Ra'ait al-Lazi. Dah dah jata. Boleh RM5,000 senyap. Nah. Ha, ni lama dah pok hari surat. Nah, dah dah turun kereta je kaki. Nah. Hak paling teruk lah. Dah siapa belah dua ni? Nabi Yahya. Dengan gergaji. Nah, Tuhan uji dia. Nah, ambil gaji. Gaji tu. Gaji gaji togok. Nah. Nah. Kalau mati kasar. Mati panjang-panjang kali tinggi. Kalau ada patung balok zaman dulu lah. Nah. Ikat kaki kan, tangan kiri kanan. Dan orang Yahudi buat gaji tak pelik. Tarik ya, tarik belah dua pelik. Tubuh belah dua, Nabi. Nah, ada ha, teruk. Nah, kita mana ada gaji. Orang uji dengan gaji. Ha, mu nampak kerek ingat aku sila tak naik gaji. Ha, okey, bawa. Ha, kita bawa. Kendal lalu. Baru gaji, bukan gaji. Kalau gaji masuk kristian tu nampak juga nabi-nabi juga ujian dia juga. Kerana itu Allah berikan dua kali pahala sakit para nabi, dua pahala. Kita demam satu pahala, nabi dua pahala. Sebab apa? Demam para nabi tak sanggup dipikul oleh umat tadi. Tuhan we berat rasa. Macam kita berasa macam tak. Ha, berat belakang-belakang pala pun nak bangun malah. Nabi-nabi macam lari balok duduk tak pala kalau demam. Nak Tuhan beri sakit teruk. Ha. Kemudian maka awliya iaitu kekasih Allah. Ha, orang yang dikasihi oleh Allah. Siapa yang Tuhan kasih ni? Jadi wali ni siapa-siapalah. Tak? Ha? Siapa-siapa yang kasih kepada Allah dengan mendekatkan diri dengan amal ibadat, maka Tuhan kasih pada dia. Maka amalan yang paling Tuhan kasih itulah yang beri manfaat kepada manusia daripada amalan kita dengan Allah Ta'ala saja. Nampak? Amalan yang boleh orang tupang ramah lebih Tuhan suka daripada orang tak boleh tupang amalan tu. Bangun malam tahajud, orang lain tak boleh tupang, orang kapung. Nah, tahajud kita seorang wirid ribu-ribu wajib Quran boleh pahala. Tapi besar amalan, kalau kita buat amalan tu orang lain boleh tupang senang. Tak seperti bersedekah, berderma, ngajar orang, perang sabir apa tu. Nak. Kemudian maka yang sementara di bawah dia, kemudian daripada itu sementara pula di bawah dia, mana hak bawah pada itulah. Demikian itu dengan adil Allah Ta'ala dan ikhtiarnya. Dan jika tiada dengan adil dan ikhtiarnya, maka Allah Ta'ala kuasai atas menyampaikan pahala yang amat besar kepada mereka itu dengan tiada mengenakan bala pada mereka itu. Maksudnya Allah boleh beri pahala pada para rasul, para nabi, dan Yahudi tak apa? Beri pahala. Tak. Tapi Allah pilih dengan cara buat dengan jalan ujian. Maksud kita ni sebenarnya duduk di dalam ujian. Kita lahir ke dunia ni sebenarnya kita lahir dalam bilik peperiksaan yang sangat besar. Nah, sama macam budak-budak nak ambil periksa masuk dalam dewan. Luar tu dah masuk dalam dewan. Bila masuk tu baru berasalah betapa berharganya masa. Nah, dia tahu kan? Sebelum tu tak tahu nilai masa. Walaupun budak-budak tu maknanya kurang baca kurang apa, dalam tu baru dia tahu nilai masa. Ruginya aku dah baca dia jawab atas Allah silap aku. Nah, umpamanya 2 jam dia beri masa. Nak? Ha. Tapi boleh tahan lah. Kalau tak pah, boleh ambil sekali lagi. Ataupun tak apalah. Tak lulu teru, tak apa. Ha? Boleh cari makan kau. Nak? Ha. Nah, maka kita lahir ke dunia sebenarnya masuk dalam satu dewan peperiksaan yang besar. Tapi tak sedar, sedang diuji. Nak? Sari demi sari masa berlalu. Nak? Ha? Ha, jadi kalau kita kena bawa ini masih dalam kehidupan, mana dak rugilah. Kata kita wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa. Innal insan, sesungguhnya manusia itu lafi. Tuhan bulang pula pada fi menunjukkan bahawanya perkara ini satu perkara yang sungguh. Sememangnya manusia itu ramai berada di dalam kerugian. Maksudnya yang tak pandai menggunakan masa untuk tujuan-tujuan amal ibadah lah. Bukan 24 jam, tapi ada masa digunakan untuk berbakti kepada Allah. Bab masa ni sebenarnya dia lebih tajam dan seumpama pedang. Batu dikatakan oleh orang-orang bijak pandai, orang Arab lah, dia kata al-waktu saifun fa illam ataqti' ha qata'aka. Masa itu adalah pedang. Jikalau kau tak potong dia, dia potong kau. Dia gitu. Dia pedang ni, dia potong mau kita kalau kita tak potong. Kita potong masanya, mana kita gunakan masa. Nah, dengan sebijak mungkin. Kita tak, kita lah berlalu masa, maka dia potong kita. Bila dia potong kita, maknanya berlalu tanpa apa-apa faedah. Dada tengok, 60 dah, mak. Ha, habis gitu. Dalam tengok cerita Filipina, 60. Nah, tengah hari Mexico, dah main gitu. Malang, nada kita. Gitu, habis gitu. Boleh tahan lah kalau ada nada tu. Tak, drama. TV 1 drama, TV 2 jaket, TV 3 labu-labi. Gitu. Dan dia kata, ada dah mak. Oh, bila? Tengok-tengok labu-labi. Sembuh, pengat labu lah mulu. Tak, ada apa-apa. Nah, habis. Nah, jadi, masa. Kita tak potong ni, potong. Kita kena potong. Macam berlomba lah. Macam berlomba. Kalau kita tak potong, dia potong kita. Gitulah. Nah, ha, slow dia potong. Dia slow, kita potong. Neh? Ha, itu masih. Maksud ni sebenarnya, kita ni sebenarnya banyak, walaupun masih lagi ada kerja-kerja kebajikan, tapi sebenarnya dipotong oleh masa semua. Mak dah dua gitu je. Nah, dua dah tu. Banyaknya lagi. Mayang tak qada, puasa tak qada, ilmu fiqh tak reti lagi. Ilmu tauhid tak reti lagi. Nak? Ha, banyak benda. Quran baca tak betul lagi. Tuan Wee masih banyak untuk periksa. 60 tahun. Bukan macam SPM, 2 jam setengah. Nak? 60 tahun seorang, 70 tahun. 86 tahun. Nak? Ha. Periksa? Jawab lah. Jadi nak jawab juga umur 60 tahun. Mana tak boleh guna juga untuk kebajikan. Mana tak faham reksa. Bila tak faham reksa, nak buat sekali lagi tak boleh lah. Dalil, mayat tu minta kepada Allah. Rabbi abji'uni la'ali a'malu salihan fima taraktu. Bila mayat dimasukkan dalam kubur, dia akan minta kepada Tuhan. Ya Tuhanku, minta balik sekejap lagi boleh tak? Tak lama dah apa. Supaya aku dapat buat amal soleh yang aku tak dah nak buat. Hari tu sibuk suara, sibuk jual, sibuk tu sibuk ni, dah dah, dah dah, dah dah belaka dah. Nak balik sebulan ni. Mana-mana kuliah nak pergi belaka, malam tak mau tidur, nak tahajud, siang nak puasa sunat. Tak baca Quran, nak, nak kata ni. Tak boleh dah. Tak boleh dah. Nak, kalla katakan tidak, tak boleh. Nampak? Innaha kalimatun huwa qailuha. Ini hanya cakap-cakap kosong yang mu boleh kata. Semua kata gini belaka bila mati. Nak balik semula. Wa min waraihim barzakun ila yaumil qiyamah. Tak. Ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka itu telah pun ada dinding barzah yang menghalang mereka balik kepada dunia sampai kepada hari kebangkitan. Duduk sini ya, saya cakap banyak ah. Gila kau lain ah pula peksa. Maknanya dah keluar dewang dah. Saya tak tahu nak jawab boleh minta 2 jam ni. Ha, tak layan mana ya. Kata pegawai hak jaga peksa, mari lain tahun ah. Boleh tahan ke? Ha, ni tak boleh mari dulu. Tak, tak apa. Ha, jumpa dengan pegawai kita seorang lagi lah. Ha, Cik Muka dan Cik Nakir. Nah, tak apa. Nah. Dan setengah daripada faedah mengajar mereka itu akan sekalian hukum seperti barang yang kita ketahui akan hukum lupa dalam semayang. Daripada lupa Nabi kita Muhammad SAW dan tetap dan tetap membawa semayang pada ketika sakit dan pada waktu ketakutan daripada perbuatan Nabi kita Muhammad SAW pada demikian itu. Baik. Di antaranya, Nabi ajar kita hukum dengan perbuatan. seperti dengan lupa. Nabi lupa sembahyang Zuhur. Bila Nabi sepatutnya bangun tahiyat awal, tapi lepas tahiyat Nabi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, aku sirati salah. Kosor ke semayang? Dah sahabat dah Zuhur dua rakaat. Sahabat tanya, kosor pun nak kata tak kosor, tak nak sabar, duduk kampung. Kosor ke Rasulullah? Nah, amnasita ataupun kau lupa? Nabi kata, lah, dua-dua dah. Tapi pada zahirnya lupalah, Nabi terlupa. Tak, Nabi pun bangun, tambah dua rakaat lagi, sujud sawi dan salam. Jadi kelupaan yang dirancang oleh Allah Ta'ala itu sebenarnya satu hukum yang kita pelajari. Memberi kebaikan pada umat akhir zaman. Boleh belajar. Rupanya begini. Bila lupa tayat awal, pergi salam, nak masuk balik yang semayang, dan tambah dua rakaat lagi, sebelum salam, sujud sawi. Jadi lupa tu untuk mengajar kita. Itu kelebihan Nabi. Dah? Pada zahir lah lupa, pada hakikat Nabi tak lupa lah, kerana Nabi pilihan Allah. Yang lupa, yang nyanyok, pilihan manusia. Macam kita lantik wakil rakyat tau. Mula jadi lupa. Pasal apa? Kita yang lantik. Bukan Tuhan lantik. Kita yang lantik dah kita. Lebih kurang dengan kita lantik kau. Bodoh belaka. Maka hak kita lantik, nak lupa nak datang tengok kita ke kampung. 5 tahun nak masuk, 4 tahun dah barulah nak mari pula. Sebab apa? 4 tahun saya lupa. Jangan marahlah tuan-tuan, saya lupa. Nah, kan kita manusia, kita tak arah lah manusia. Nah, dah datang ni, gua ni datang kira tombok surat lah. Dah mari ni. Dah mari kata lupa pula. Itu manusia. Nah, jadi lupa Nabi bukan sebenarnya hakikat lupa. Kerana Nabi ni dipilih oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Nampak? Cuma sifat-sifat manusia, maka tidak mustahil para Nabi, para Rasul berlaku kelupaan dalam kehidupan. Ataupun Nabi ni dia semayang dalam keadaan sakit, nak menajar kepada kita. Kalau tak buat Nabi sakit, macam mana kita nak belajar semayang orang sakit? Maka disakitkan para Nabi. Nabi ni sakit, Tuhan tak ayah perintah semayang. Nah, kerana sembahyang ni sedaging dah dengan Nabi. Kita ya, ini kena peringat. Tak, Nabi-Nabi ni tak ada orang peringat Nabi semayang kat cek. Sahabat dah pesan gitu. Sahabat, maknanya Sayyidina Ali nak berpisah dengan Nabi masa Nabi nak hijrah ke Madinah dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Ali dah pesan dia. Rasulullah kalau siapa Madinah ingat tu, jangan tinggal semayang. Tak ada tu, buah tu tak ada. Kerana dia sifat Nabi, jenis Nabi ni sedaging dengan perintah Allah. Nampak? Jadi dijadikan sakit, mesti Nabi semayang juga. Dalam keadaan sakit, umat boleh belajar. Dia boleh belajar. Oh, gini semayang sakit. Tak boleh duduk tayak, duduk sila. Tak boleh nak sila, nak boleh pelipat tangan sakit, duduk berunjung dengan dak kiblat. Banyak contoh. Nah, Nabi semayang dalam keadaan sakit. Tak boleh nak ambil wudu, orang tolong cucu. Jadi kita belajar. Dan semayang dalam perang. Dalam perang. Jadi berlaku peperangan, Nabi berperang, bila sampai masih semayang. Tu imam bangun rakaat yang pertama, makmum pun bangun, dan makmum semayang tambah serakaat lagi, qasar, pisah daripada imam, masuk pula rombongan yang kedua. Semayang tu imam rakaat kedua, makmum rakaat yang pertama. Nampak ni? Menulis tu imam, Nabi jadi tu imam. Dia tak boleh semayang belaka, kena jaga tak dalam perang. Mengawasi musuh satu rombongan. Jadi semayang lah. Bila semayang, sama-sama rokok, sama sujud. Naik rakaat yang kedua ni, orang belakang mufarakah. Dan semayang sendiri, berhabis. Dan dia ambil senapang, ambil bung. Nabi tinggal, terimam tunggu dalam rakaat kedua. Nampak ni? Masuk pula rombongan kedua, takbir. Tak. Maka Nabi pun duduk, tunggu dalam tayak akhir. Hak belakang ni baru rakaat pertama, naik tambah surat, turun salam sama dengan imam, sama dengan Nabi. Dia ajarlah. Itu salah satu cara lah. Dia ada 14 cara. Semayang dalam peperangan. Kita nak pergi perang ni belajar. Salat dalam perang lama tak mayang teru. Dah sini tak perang sikit arah tak mayang tu. Berderut terang bahang dah di jana, pas takang. Kedah Hindu dulu. Dah letak air kaki ayah ping dalam kuah di jana. Nah, oleh-oleh ada pakai peyau, pakai sokok, tak tahu kala. Nah, patutnya kena buatlah saklar sikit sebor biar-biar jalan tepek tiang-tiang api. Dan kita boleh tepek poster ciamah, tepek tepek poster gitu. Nah, kedah tu kedah kapi. Nah, balik orang Tanjung lah. Nah, malam kita tepek. Jangan makan kedah ni, nak makan pun loh gila. Tapi, nah, sokeknya kapi. Nah, gitu. Dan tiada dikena, tiada dikata bahawa mereka itu asyik dengan pengajaran Nabi kita Muhammad SAW. Kerana bahawa jika Allah menyatakan Nabi akan dia dengan pengajaran, niscaya adalah orang yang kedatangan dengan dia lupa atau sakit. Memberatkan dirinya akan kesalahan mereka itu seperti mengembalikan orang yang lupa akan semayang daripada permulaan. Dan tiada disimpankan atas sujud sahwi. Dan semayang orang yang sakit itu dengan berdiri. Dan jika Allah hasil baginya sakit sangat sekalipun. Maksudnya, tidaklah dikatakan ini maknanya apa Nabi ni, Tuhan boleh buat Nabi, tak payah buat lupa tak apa. Nak, lepas pada salam, pada semayang, ngajar. Ha, siapa-siapa lain kali kalau ada lupa, buat ginilah. Boleh buat gitu, tapi dibuatkan dengan lupa tu berlaku pada diri Nabi sendiri. Nak, dibuat pada berlaku pada diri Nabi sendiri. Nak, Nabi tak tunjuk tak apa contoh semayang orang sakit, semayang perang. Nabi ajar dengan mulut boleh tak? Tapi Tuhan buat ada kelebihan dengan tunjuk dengan perbuatan. Bermula hasilnya itu bahawa dilalah perbuatan terlebih kuat daripada dilalah perkataan. Dilalah di mana petunjuk. Kerana apa? Kerana daripada yang diamati, yang dihasil, yang diputuskan oleh ulama-ulama, apa yang kita tunjukkan dengan perbuatan lebih kuat menjadi ingatan kepada orang yang melihat daripada perkataan. Nah, kalau kabar dah ingat, kalau tunjuk dia ingat. Ada tak? Seperti yang kita dengar kata pepatah Arab, apabila lisanul hal afsahu min lisanil qauli. Lidah perbuatan lebih fasih daripada lidah perkataan. Maksudnya, kita tunjuk dengan perbuatan lebih orang ingat daripada kata dengan mulut saja. Nah, dia cerita tentang dia cerita cara-cara semayang. Nah, sujud gini hendaklah kita bokok gini tak tunjuk. Dikabur saja bokok gini, ngakak kepala gini, tangan akak gini, tak tunjuk. Dengan ngajar tunjuk. Kalau akak tangan gini, tangan lain. Lebih orang mudah faham. Faham lagi? Dengan tunjuk. Dengan kata, payah faham. Dengan tunjuk, mudah faham. Ya, Nabi, dia samping mengajar dengan mulut, dengan perkataan, banyak Nabi dengan perbuatan. Nah, dengan perbuatan Nabi tak kata lepas sembahyang ni Nabi tak kata lain kali ingatlah sujud sahwi je kalau dah ingat tayak awal. Nabi tak kata. Cuma berlakunya Nabi tinggal tayak awal, lepas tu naik balik tambah rakaat, lepas tu sujud sahwi, lepas tu salam. Tak. Lepas tu Nabi terus masuk dalam rumah. Tak khabar lah. Dayah khabar pasal orang tengok dah buat gitu punya. Itu lebih kuat. Nah. Kalau dengar ni telinga, molek dah. Tetapi tak semacam yang kita lihat dengan mata. Kan khabar dah kan? Nah, apa yang kita lihat pada mata ini mudah kita belajar. Nah? Walaupun benda tu benda salah. Tapi dah tengok dengan mata, oh kuat ingatan. Kita ingat. Dan kalau kita dengar dengan telinga saja, walaupun benda tu betul, dah amal macam mana, masa tak ingat. Masa orang ngajar betul dah. Cara-cara semayang, cara-cara salam. Tidaklah salam sebelah kanan sehingga nampak pipi. Kepada orang makmum di belakang, kena salam pula sebelah kiri sampai nampak pipi orang yang di belakang. Dengar dah tu. Nah, betul tu. Nah, tapi hak salah, dah pun dak kapo orang tengok. Orang ikut. Contoh, bila salam angguk. Assalamualaikum warahmatullahi, angguk. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada orang tengok, dia ingat pak mati dia buat. Dia angguk dek. Orang tu dak ngajar, dia buat je. Nah, dah kita baru tengok, angguk. Mana kita pun angguk. Padahal tak ada seorang ulama pun suruh angguk. Nah, itu barang salah tu orang ikut. Kerana tiada berpaling seorang daripada perbuatan Nabi SAW kemudian daripada sudah dilihat atau kemudian daripada sudah sabitnya perbuatan dengan khabar mutawatir. Khabar mutawatir maknanya cerita yang ramah sahabat cerita. Kerana tiada mengerjakan Nabi bagi dirinya dari orang ibadat mereka yang terbih afdal, dan demikian lagi umatnya pula dia mengerjakan mereka itu mereka yang terbih afdal seperti yang dikerjakan oleh Nabi-Nya Bersalahan tidaklah perkataan terkadang mengiktikadkan orang lupa, dan orang yang sakit itu akan kemurahan, maka menyalahi pula akan dia akan iktikad kerana menjalani yang susah supaya beroleh besar pahala pada sengkanya sengka orang yang sakit. Baik. Jadi Nabi ini sentiasa menunjukkan kepada kita dalam beramal amalan-amalan yang terbaik. Maka yang terbaik sekali sunnah Nabi. Nah, apa jua yang Nabi ini dia yang terbaik. Contohlah wiridlah, Nabi wirid. Allahumma anta salam, aminka salam. Ataupun astaghfirullahalazim lepas sembahyang. Maka ini yang terbaik. Wa marilah wirid wali ke, wirid ulama ke, wirid siapa ke, dari banding ni. Kerana hak ni hak Nabi, hak Nabi aman. Hak sahabat ke, hak imam-imam ke, tak, hak khamak-khamak ke, hak Nabi lebih ke ni. Kalau kita kata lain lebih pada Nabi, kufur. Nah, hak ni lebih. Hak lebih kaya Nabi. Maka contoh yang ditunjukkan bila kita amal lebih kita. Nampak? Dan kita amalkan wirid zikir doa-doa daripada ulama-ulama tertutup guru kita beri, dah salah. Lebih ke bahawa Nabi lebih. Nak lebih hak ulama pada Nabi mana boleh? Nak lebih pada para wali bukan boleh. Nabi ni. Nak. Nabi tutup dah cerita dia. La Nabi ya ba'di. Tapi kalau dia nak jadi ulama boleh. Nak jadi wali boleh. Nak jadi karamah boleh. Mendekatkan diri sungguh-sungguh pada Allah. Jadilah kita wali Allah. Tuhan kasih. Belajar sungguh-sungguh sampai jadi ulama. Ha, jadi ulama. Nak jadi Nabi. Dah sana nak belajar. Naik atas langit tujuh. Dah jadi Nabi dah. La Nabi ya ba'di. Tidak ada lagi Nabi kemudian daripada aku. Maka amalan yang terbaik hak Nabi. Nah, sebab tu Nabi dia puasa bulan Syaban, tak puasa sebulan. Kita nak lebih pada Nabi tak jadi. Ha, orang puasa sebulan bulan Syaban. Nabi kata dah kan, idzan tasafa Syaban fala tasumu. Apabila telah separuh dah bulan Syaban, janganlah kamu puasa. Menaikkan qada tak payah lagi. Nah, ulama-ulama mentafsirkan jangan di sini maknanya haram. Haram yang dema yusabu tarikuhu wa yu'aqabu fa'iluhu. Iaitu benda yang orang yang tak buat maka boleh pahala, dan kalau buat juga boleh dosa. Maknanya orang yang puasa sebulan dosa. Ada ulama kata haram berdosa siapa puasa sebulan. Mereka puasa qada ataupun dia memang wirid dia setahun dah Senin kami. Ada apa walaupun lebih pada ni sebulan Syaban. Nah, ni dah hebatku. Hebat. 3 bulan dah rek puasa. Bulan Rejab, bulan Syaban, bulan Ramadan. Nabi maruf. Nak sahabat-sahabat dah amal gitu. Nak lebih benda. Kok lain ni lah. Dan kalau tak ada larangan tak apa. Nabi kata kok anda mu lah. Boleh tahan kira. Tak. Ha. Kalau Nabi kata, izan tak sahabat Syaban in syita fatasum. Wa ilam tasyak lam tasum. Kalau dah separuh bulan Syaban, kalau berasa nak puasa lagi, puasa lah. Tak berpuasa, sudah. Ha, boleh tahan kira. Nak? Ha, ni. Fala tasumu. Jangan. La tu la na nahi. Tahu nahi? La nahi ni bila dia masuk, dia membuangkan huruf nun di depan fi'il mudhari'. Asal tasumuna. Nampak? Asal tasumuna. Tapi bila ada la, la di sini, nampak? Dia menghazafkan nun, menunjukkan larangan itu keras. Jangan sekali-kali kamu masih lagi nak berpuasa. Illa Nabi kata, puasa hak kamu duduk wirik sama dah. Atau puasa qada. Nak? Nah, kita nak lebih. Kok lain kan? Hak tak ada larangan. Nak? Boleh. Nak ibadat kan ada ilmu. Tak ada ilmu, tak jadi ibadat. Nak? Dan setengah daripada faedah sahabat mereka itu daripada dunia dan lazatnya dan kesenangannya pada ketiadaan dunia. Jadi, berlaku pada Nabi susah. Susah, manusia ni dia boleh susah, dia boleh senang. Tapi kebanyakan Nabi Tuhan beri susah. Ada kali senang, ada kali susah. Jadi kita ambil iktibar pada masa susah Nabi. Tuhan buat apa Nabi buat susah? Supaya manusia ini dapat ambil pelajaran. Bahasanya dunia ini bukanlah tempat bayaran. Bak bayar akhirat. Nah, bila kita orang beriman, kalau dapat senang dalam dunia itu satu rahmat dah lah. Tak, satu bonus lah. Tak, pasal kebanyakannya susah. Jadi bila susah, normal lah. Tak, bila kita senang, luar biasa. Gitu. Sebab kesenangan yang sebenar dunia ni untuk orang kafir. Untuk orang lawan dia. Untuk saya meledak semayang, senang. Tengok saya meledak semayang. Oh, masjid kan. Tak, saya rambut masjid. BMW kan. Nak, ha, kalau kita nak hidup Islam ni kena susah. Neh. Dah senang juga kan ni, haram itu. Tuan wih lebih hang pada dia. Macam Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Nabi-nabi lain tak ramai yang senang. Nabi Sulaiman senang. Nak, jin yang perik jadi pekerja dia. Jin yang perik, jin orang gaji, jin buat bilang. Ha. Dan setengahnya daripada faedah mengingatkan Allah Ta'ala atas mereka itu, alaihissalam, bagi kebajikan daripada dunia, kekejian daripada dunia pada Allah Ta'ala dengan barang yang melihat oleh orang yang ampunya akal dari kira-kiranya, kira-kira dunia, dan sekalian penghulu kita yang mulia alaihissalam, dan mereka itu yang dipilih Allah daripada segala makhluk, maka tiba-tiba menerima mereka itu beberapa kesakitan di dunia dengan membuangkan mereka daripada dunia dan perhiasannya, yang kebanyakan dari manusia yang ahmak, yang bodoh, terpedaya dengan dia dengan dunia. Jadi Nabi ini dijaga oleh Allah dalam bab dunia. Tidak ada Nabi-Nabi yang gila dunia, ada. Nah, lain pada Nabi ada, dia gila dengan dunia. Ulama ada, wali Allah ada, nah, sahabat ada, dia terpedaya dengan dunia. Nah, yang tak terpedaya dengan dunia Nabi, kerana dipelihara oleh Allah, nak menunjukkan kepada umat lah. Nah, menunjukkan tentang kehinaan dunia. Tak pada Allah Ta'ala cipta langit dan bumi ni, Tuhan tak tengok dah kepada bumi ni, tak tengok dengan tengok kasih sayang. Sebab Allah telah sediakan tempat yang sebenar untuk orang yang beriman. Nah, jadi orang yang gila terpedaya dengan dunia, bukan orang ambil dunia, kan kata orang ambil dunia pula, orang yang terpedaya dengan dunia, orang yang ada dunia, semua orang ada dunia. Dunia ni kita duduk dalam dunia, ad-dunia mazara'atul akhirah. Nabi pun ada dunia, ada rumah, ada isteri, ada kambing, ada kedai, nah, ada meniaga. Jangan terpedaya, nah, ada biti lambing sejata, jangan terpedaya. Kenapa ni? Mana kita rasa senang lah kita masa depan, terpedaya dengan dunia. Nah, ha, dah senang tak senang bukan asal rapitis. Dan adalah mereka kita alaihi wassalatu wassalam membuangkan daripada dunia dan sekalian perhiasannya, seperti bahawa ada yang mempunyai akal itu membuangkan daripada bangkai dan najis. Tahu habis. Nah, ha. Dan kerana inilah Nabi Muhammad sallam, ad-dunya jifatun qadratun. Qaziratun macam ad-dunya jifatun qaziratun. Dunia itu iaitulah bangkai yang kotor. Dunia mana? Dunia yang melupakan akhirat. Nampak? Dunia yang melupakan akhirat. Bukan mana dunia, mana benda yang molek-molek. Kalau benda yang molek-molek, Nabi dunia kau. Pasal Nabi bila nak gunakan kuda, dia guna kuda yang molek-molek. Nah, ada 3 ekor kuda Nabi. Kuda power-power belaka. Nah, hok berlari laju, hok tahan lasak, hok molek, hok mahal harga. Pasal apa? Untuk agama. Nah, dia gitu. Dah dunia tu, bukan dunia gitu. Dunia ni maknanya benda yang tidak ada bahagian dalam akhirat. Ha, dunia. Walaupun basikal buruk, orang bagi dah. Naik basikal, tak ada piti nak beli untuk basikal. Tapi dunia, apa? Dengan basikal tu, dia masih lagi tak mampu menghantarkan dirinya ke rumah-rumah Allah. Dengar malah dah. Gohik dapatan, kata-kata joget. Kata basikal, ikat di pokok ru. Tak. Ha. Nampak, apa gedana tak? Warak dah dunia tu. Dan anu kaya tu, 1 juta harga kereta. Nah, tapi banyak memberi sumbangan kepada agama. Oh, akhirat dia panggil. Nah, akhirat. Ya dah, piti banyak dunia. Eh, tak betul. Osama Ladin ada berbilion piti dalam bank. Bank Swift, Bank Afrika. Dah, beri sumbangan pada pejuang-pejuang menjahidin. Dunia kot ni. Nah, kita boleh beri 1 bilion pada perjuangan. Nampak? 1 bilion dia beri pada perjuangan. Tak? Walam ya'khudhu alimu salatu wassalam minha illa syubhatan zadal musafiril musta'jil. Artinya dunia itu seperti bangkai dan seperti tahi, dan tiada mereka itu alimu salatu wassalam daripada yang melainkan sekiranya bekal orang yang hendak lekas berjalan. Musta'jil macam ya? Al-musafir musta'jil, orang yang nak cepat. Maksudnya dunia ini janganlah sampai kita leka dengan dunia. Jangan sampai dunia itu menipu kita. Jangan sampai dunia itu meninggalkan kita. Nak? Jangan sampai dunia itu menjadi halangan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dunia Jaga kedainya pasal tak dang. Nak pergi surah. Jual tak macam mana biskut-biskut yang gitu. Kalau jual kapal tak dang pergi surah pun malang lah. Jual kapal. Kapal ni tak ada 5-300 ya suti. Tak, mutuh ke laut maknanya. Kalau laut dalam pun boleh ni 2 juta suti. Tak, ni jual kapal. Untung lah. Ha? 3 bulan suti siap kapal. Tak dang pergi surah, rugi besar. Tak dang kat pergi kat orang dengar, rugi besar dah. Tu baru jual kapal dah kalau jual tijana. Kalau jual maknanya goreng pisang, siapa dah dang pergi kat orang dengar, orang nanang. Maka siapa tu lagi bakit pada masyarakat. Nah, dadang mana nak mana kita dadang laki ni? Dah cari kita bila adik-adik kita berapa orang dia? Dah berapa orang boleh letak punggung atas surat kat orang ngajar? Tak. 8 beradik, 2 orang nak boleh pergi surat. Nah, cari kita bila nak mana kita? Ramai. Pak dara berapa orang dia? Pak dara dia 8-7 orang. Capuk, capuk apa? Belomok? Belomok 13 kali pak dara. Dah berapa orang orang kita? 2 orang. Dah lain? Haram. Faham tak? Maknanya, mana anak beranak yang pada baki anak beranak je leluh gitu. Nah, tak boleh baca Quran pula. Bila apa orang adik-adik? Mesti ada. Nah, tak boleh baca Quran. Nah, tak boleh, tak semayang. Ada terlibat dengan tu banyak. Rosak dah kita ni. Nih, jengkring. Dari kerana inilah bersabda Nabi SAW, kun fid dunya ka annaka gharib aw amiri sabil. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin.